Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha ma stata'tum. Wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita malam hari ini akan membahas pada bab yang ketiga dari kitab Riyadhus Shalihin. Judul babnya adalah Babus Shabr, bab tentang sabar atau bab sabar. Kita sering mendengar istilah sabar, bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak terlepas dari dua perkara, senang dan susah, gitu ya. Nah, kewajiban seorang muslim, baik senang ataupun susah, ini punya kewajiban, punya etika, atau punya aturan yang Allah dan Rasul berikan kepada kita. Ketika kita mendapatkan kesenangan, Bapak Ibu, maka hendaknya kita ini bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Dan ketika kita menghadapi ujian, sesuatu yang tidak kita senangi, maka hendaknya kita ini sabar. Secara definitif, sabar itu adalah habsun nafsi ala ta'atillah bil muhafadzati 'alaiha dawaman wa riayatiha ikhlasan. Bab itu adalah menahan diri, sabar itu adalah menahan diri untuk senantiasa taat kepada Allah dan menjaga kesabaran itu secara dawaman, secara kontinu. Wa riayatiha ikhlasan, dan memeliharanya secara ikhlas. Ya, jadi secara bahasa ibu-ibu, bapak-bapak, sabar itu adalah menahan diri. Menahan diri dari perkara-perkara yang tidak disenangi oleh Allah, dan itu secara kontinu, secara terus-menerus, dan itu kita dasari dalam rangka kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar tidak identik dengan diam. Sabar tidak identik dengan statis. Kita lapar, bentuk kesabaran kita adalah tetap kita mencari makan, hanya di dalam kita mencari makan ini tidak membawa kepada kemurkaan Allah. Misalnya dengan mencuri, dengan mengambil hak orang lain tanpa izin, nah ini berarti ini tidak sabar. Orang yang miskin, dia kepingin kaya misalnya, maka dia butuh kesabaran. Lah, sabarnya bagaimana? Sabarnya tetap dalam berusaha mendapatkan rezeki, tapi untuk mendapatkan rezeki itu tidak dengan cara melanggar-melanggar syariat Allah. Misalnya orang miskin, dia kepingin kaya, ngingu tuyul. Nah, ngingu apa boleh nih kok. Lah itu berarti dia tidak sabar. Nah, dan seterusnya. Kemudian ulama membagi sabar itu menjadi tiga. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar di dalam menghadapi musibah. Sabar dalam taat kepada Allah, contohnya, kita pagi-pagi hawanya dingin, penak-penak yang benak ke kemul begitu. Kemudian kita itu dengar azan malah nyekel banyu padahal dalam kondisi dingin. Yen bosen pun jauh niku minyik-minyik napa nika? Nyekel kricak napa nyekel banyu niku ngono. Nah, nyekel banyu padahal itu dalam kondisi kedinginan. terus menahan ngantuk, terus menuju ke masjid. Nah, niku kok gelem-gelemi kita jalani kayak gitu itu. Lah, karena itu kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Lah, itu bentuk dari kesabaran dalam menjalani taat kepada Allah. Begitu juga misalnya kita di siang hari di bulan Ramadan. Kita perut kita itu lapar, kita haus, dan di depan kita ini ada makanan, ada es jus. Kenapa kok kita ini tidak makan, tidak minum? Ya, kita tetap wis engko sore kita pangan, engko sore kita kita umbi. Toh sebetulnya ketika kita misalnya minumnya makannya ndelik ning jero lemari pun orang tidak tahu mungkin. Ya. Tapi kenapa itu tidak kita jalani? Kok tetap kita mau menahan lapar, menahan haus? Nah, ini karena kita sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Sabar dalam menjauhi larangan Allah. Mungkin nggih ibu-ibu mereksani atau mbak-mbak melihat orang berpakaian sing ketoke kok seksi gitu nggih. Sing dhuwur dingisor-ngisorke, sing ngisor di dhuwur-dhuwurke, wah ketoke kok nyenengke gitu nggih. Ning gandeng ngono kuwi ra oleh wis rasah dilakoni. Atau di depan kita itu ada khomer, nggih ada khomer. Ketoke kok ya nyenengke itu nggih khomer nggih. Ah. Nek jane kepengin nyoba rasane khomer itu ya ngopo to? Nggih. Tapi kita tidak mau mengambilnya, tidak mau mencobanya karena itu kita tahu bahwa itu adalah larangan Allah Ta'ala. Maka itu sabar di dalam kita menjauhi larangan Allah. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menerima ujian. Ya, sabar di dalam kita menerima ujian, misalnya diuji dengan sakit, sabar. Biasanya pun sing mboten sabar itu diuji oleh napa ibu-ibu? Yang tanggal tua itu saya sabar bu, ya. Sabar. Tanggal tua, bumbu dapur telas, berasnya yontek, dompetnya suami yo kosong, ATM radue, ini itu dijak guyu sing kakung itu saya sabar, betul bu? Yeah. Nah, kemudian ibu sekalian, sekarang kita lihat hadis yang pertama atau di dalam urut-urutan dari awal hadis yang ke-25. Hadis ini terkenal ya. Nah, sebelum ke sana ibu-ibu bapak sekalian, ini masih ada beberapa penjelasan ya yang saya rasa kok ini juga penting untuk saya sampaikan. Pertama, seseorang untuk bisa sabar itu dengan ilmu. Watahsinuha bi ilman. Watahsinuha bi ilmin. Untuk bisa membaguskan kesabaran itu butuh ilmu. Ini ya. Karena orang yang tidak ngerti ilmu, dia tidak akan sabar. Contohnya begini. Orang jualan mie ayam. Dia setiap ba'da subuh harus tindak pasar. Pun belonjo, terus habis tindak pasar, gih, nanti pulang ke rumah beleh pitik, terus ngeracik bumbu, terus kalau sudah mateng, kemudian siangnya menjajakan mie ayamnya sampai sore, padahal belum tentu itu laku. Belum tentu gih, tidak ada jaminan bahwa itu nanti untuk bati, gitu, gih. Tidak ada jaminan. Kecuali yang pas dipesen, gitu. Gih. Tapi kenapa bapak penjual mie ayam tadi kok yang bendino iso nglakoni? Karena apa? Dia ngerti ilmu. Ilmunya gimana? Ilmunya iki tak lakoni, aku insya Allah entuk bati. PNS juga begitu, atau karyawan juga begitu. Kadang-kadang ketika saya ke Solo pagi-pagi itu, karyawan-karyawan dalemi Jogja itu kerjoni teng Solo dilanju bendino. Bar subuh itu wis tindakan naik kereta. Terus nanti pulang jam 5, kadang-kadang lembur sampai 6:30. Itu bendino dilakoni bertahun-tahun. Kok ya gelem-gelemi? Nah, ini ra entuk duit, sakit, noten niku mboten? tidak akan mungkin. Nah ini ya. Nah jadi untuk bisa sabar itu dengan mengetahui ilmunya. Kemudian secara hukum sabar itu hukumnya wajib. Wa huwa wajibun bil kitabi was sunnah wa ijma'il ummah. Jadi sabar itu hukumnya wajib. Ini. Ya sekarang kita lihat hadis yang pertama. Wa an Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari dari Abu Malik Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru, bersuci itu, syatrul iman, separuhnya iman. Ini maksud bersuci di sini. Ulama menerangkan berwudu. Ya. Jadi berwudu itu separuhnya iman. Kenapa? Karena sholat tanpa berwudu itu tidak diterima sholatnya. Ya. Walhamdulillah dan ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Maksudnya timbangan kebaikan. Nanti kalau kita buka di dalam tafsir Qurtubi, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, di dalam Imam Qurtubi menjelaskan tentang ayat alhamdulillahirrabbilalamin, ada beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau Imam Qurtubi sampaikan kepada kita. Pertama, ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah, ketika seseorang habis makan, habis minum, habis berpakaian, kemudian dia mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, maka Allah ridho dengan ucapan tersebut. Artinya ridho, Allah akan memberikan pahala dan akan memberikan kenikmatan, barokah di dalam apa yang dia makan, apa yang dia minum tersebut. Jadi ketika kita habis minum, makan, alhamdulillah. Gitu, ya. Kemudian yang kedua, ketika seseorang itu diberikan oleh Allah SWT dunia dan seisinya. Di dunia dan seisinya itu dikeke wong siji. Gitu. Kemudian sesudah dia diberi dunia dan seisinya itu, dia mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Maka di hadapan Allah, ucapan alhamdulillah itu lebih berat timbangannya daripada dunia dan seisinya yang baru saja diberikan kepada seseorang tersebut. Kita kok duwe dunia saisine, nggih. Emas sebesar gentonge enten sing gadah mboten nggih. Nah, jadi ini ketika dunia dan seisinya diberikan kepada satu orang saja, nyoh PN Dewi, terus dia mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, maka ucapan alhamdulillah itu lebih dihargai oleh Allah daripada dunia dan seisinya ini. Nah ini artinya apa? Di hadapan Allah itu ucapan alhamdulillah itu besar sekali akan diganjar oleh Allah Ta'ala, nggih, melebihi dunia dan seisinya. Nah inilah yang disebut dengan alhamdulillah tamla'ul mizan. Mengucapkan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Timbangan-timbangan kebaikan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamlani au tamla'u. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah, keduanya itu akan memenuhi. Atau tamla'u, memenuhi. Ini rawi ragu-ragu, kalimatnya tamlani atau tamla'u. Ma bainas samawati wal ard, apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi. Monggo nggih Bapak Ibu sekalian, kita membiasakan zikir ini nggih, subhanallah. Zikir pagi nggih, subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Nah, itu berapa kali sehari? 100 kali nggih, subhanallah wa bihamdi. Tambah nanti astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih nggih. Kemudian wassalatu nurun. Salat itu cahaya. Kalau dulu ada peribahasa al ilmu nurun. Nah, ini dipeleset ke teman-teman sekolah dulu. Itu ilmu itu karo nurun gitu ya. Nurun ini artinya nyontek. Nah. Wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Maksudnya apa? As-salatu tudhi'u li sahibiha tariqil haq fid dunya wa sirati fil akhirati indal mururi alaih. Salat itu bisa menerangi kepada pelakunya menuju pada jalan yang benar di dunia ini. Ada hadis, ada ayat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Loh lah, salatku bendino ning kok maksiate ya bendino. Lah ini bukan ayatnya yang salah, tapi kualitas salat kita yang perlu diperbaiki. Kemudian salat itu juga bisa mengarahkan wasiratu fil akhirati indal mururi alaih. Salat itu bisa menjadi jalan, jadi menjadi sirat di akhirat ketika nanti jalan itu sirat itu dilalui padanya. Ya, karena nanti di dalam sirat itu ada gantolan-gantolannya. Jadi seseorang itu melewati sirat, sirat itu apa toh? Jembatan menuju ke surga. Lah itu nanti ada gantolan-gantolannya. Nggih, gantolan-gantolan kaitannya. Jadi sing salate ora apik digantol mlebu ning neraka, nggih. Sing sedekah ora apik digantol mlebu ning neraka dan seterusnya. Ya ada gantolan-gantolannya. Kemudian wasadaqatu burhanun. Dan sedekah itu sebagai burhan. Berarti artinya hujjah, ya. Kemudian wasabru dia, sabar itu sebagai dia. Dia itu cahaya. Kalau diterangkan di sini as-sabru dia artinya dia'u syiddatin nur. Dia itu adalah cahayanya, cahaya apa cahaya yang terang gitu nggih. Dan wa bisabri tankasifud dhulumat wal qurabat. Sabar itu bisa membukakan, bisa menyingkapkan kegelapan dan kurobat dan kesulitan-kesulitan. Di dalam ayat kita diajarkan oleh Allah, wasta'inu bisabri wassalat. Minta tolonglah kalian kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Nah. Dia selanjutkan, wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu hujjah untukmu atau atasmu. Artinya di sini Bapak Ibu sekalian, Al-Qur'an itu nanti menjadi dasarnya Allah untuk seseorang itu diganjar atau diazab. Ya. Jadi hujjatul laka itu diganjar aw 'alaika. Itu diazab, itu Allah itu ada dasarnya. Iki lho, kowe iki dhisik tak kei Al-Qur'an ning donya sehingga kamu tidak bisa beralasan, kula mboten ngerti, tidak bisa beralasan. Kullun nasi yaftu, semua manusia itu berpagi-pagi. Fabai'u nafsah, maka mereka menjual dirinya. Famu'tikuha, ada yang memerdekakan dirinya, aumu bikuha, atau ada orang yang mencelakakan dirinya. Artinya ketika orang berpagi-pagi keluar rumah ya, atau melakukan sesuatu berharap pahalanya dari Allah, maka berarti dia membebaskan dirinya dari api neraka. Tapi berpagi-pagi untuk bermaksiat kepada Allah, maka berarti dia menghancurkan dirinya. Yes. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian sekarang pelajaran-pelajaran hadis. Ya, maka di sini Rasul menyampaikan at-tahuru syatrul iman, bahwa bersuci itu, maksudnya bersuci di sini adalah wudu ya. Ini separuh dari iman, karena sholat tanpa berwudu itu tidak sah. Ada yang sebanding dengan ini, tapi entah ini kata-kata mutiara atau hadisnya dhaif nggih, tapi yang jelas didhaifkan para ulama, yaitu an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Nomor dua, ya, zikir niku gampang ngamalke, besar pahalanya. Dulu ketika di masa Nabi itu ada orang-orang kaya senantiasa bersedekah, senantiasa dia dengan mudah sekali melepaskan hartanya untuk fisabilillah. Lah ini orang-orang miskin itu iri. Ning iri sing apik niki nggih. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka orang-orang ahlu dusur, orang-orang kaya, mereka ini jihad, kami juga jihad. Kami sholat, mereka juga sholat. Tapi sementara mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Lah ini gimana? Nanti kami tidak bisa masuk surga ya Rasulullah. Tidak bisa berbarengan dengan mereka. Nah, akhirnya Rasul mengajarkan, dah kamu untuk bisa menyamai mereka, kalau ba'da sholat, bacalah subhanallah berapa kali? 33 kali. Bacalah alhamdulillah 33 kali. Bacalah Allahu Akbar 33 kali. Nah itu ya. Lah sesudah orang-orang miskin menjalani kayak gitu, wong sing suge-suge ngerti. Wong melarat-melarat iki. Nggih. Iki kok anggar bar salat ora langsung lunga umak-umi iki apa iki? Lah akhirnya mencari tahu, oh zikir yang ngajarkan Nabi, akhirnya dia meniru zikir. Ya, ini berlomba dalam kebaikan. Nah, akhirnya sing wong miskin tadi protes lagi, ya Rasulullah. Ini lah kok mereka juga ngikuti kami. Nah, Rasul sambil tersenyum, jangan khawatir, sukben kamu mlebu surga itu lebih cepat daripada mereka. Jadi memang qadarullah, orang miskin itu mlebu di surga lebih cepat. Karena apa? Hisabnya bondone itu mung sithik nggih. Duwene misalnya mungpit ontel itu takokane ora rena-rena. Nek duwene R3, duwe Everit gitu itu takokane nanti rena-rena itu nggih. GL itu ora ditakoki. Nomor 3. Ya, ini keajaiban sholat ya. Jadi insya Allah setiap orang itu dengan sholat yang berkualitas, maka ini dia akan punya sifat-sifat yang baik. Lah sholat yang berkualitas gimana? Kalau di dalam tafsir-tafsir iqamis sholat itu, menegakkan sholat itu adalah satu, memperhatikan wudhunya, kaifiat wudhunya diperhatikan. Dan yang kedua memperhatikan waktunya. Ketiga memperhatikan bacaannya. Kemudian keempat memperhatikan jamaahnya. Memperhatikan shofnya. Memperhatikan tumakninahnya. Memperhatikan kekusukannya. Nah itu maksudnya sholat yang berkualitas. Ya. Maka mari beberapa hal itu kita perhatikan. Insya Allah nanti sholat kita itu akan menjadikan karakter dalam diri kita. Sehingga punya kekuatan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nomor empat. Amal itu. Ya. Kalau di dalam surat Al-Mulk ya. Inna khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah menciptakan kehidupan kematian untuk menguji kepada kalian siapa yang terbaik amalnya. Ibnu Abbas menafsirkan di dalam kitab tafsir Ibnu Abbas, ahsanu amala itu ditafsirkan ahlasu amalan, yang paling ikhlas amalnya. Nah ini ya. Artinya apa? Semakin orang itu berbuat ikhlas, semakin bobot timbangannya itu semakin berat. Podo-podo sodakoh 5.000, yang satu ikhlas, yang satu kurang ikhlas, maka nanti di hadapan Allah bobotnya itu berbeda. Begitu juga sama-sama orang itu sholat berjamaah, itu dijanjikan pahala berapa derajat? 27 derajat. Tapi 27 derajat itu nanti ada berbeda-beda di dalam bobotnya. Tergantung apa? Tergantung keikhlasannya. Nah ini ya. Jadi semakin kita itu ikhlas, maka bobotnya semakin berat. Nomor 5. Ya, sabar adalah sifat yang utama. Dan inilah sifatnya para nabi, para rasul. Ya. 6. Ya. Jadi, mari setiap kita ada permasalahan, kita rujukannya itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan kepada hawa nafsu. Ya. Nomor 7. Melalui sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk memperbaiki takwa, karena takwa adalah kunci. Ya, tadi as-shadaqah itu burhanun. Shadaqah itu sebagai burhan, bukti. Bukti loyalitas seseorang kepada Allah Ta'ala. Dengan berkorban. Ya. 8. Ya. Jadi di sini diambil dari kata kullun nasi yaktu. Setiap manusia itu berpagi-pagi. Misalnya kita lihat dari Prambanan itu anggresok-esok itu irit-iritan menggen kota. Yang saking luar saking godean mriko. Yang saking kidul king pundi niko? King Bantul, ini kok jalan mau kiri barat, mau kiri timur, ini mau esok ini wis nyabrang, ini wis kangelan. Nah, itu kuabeh mlebu Jogja. Lah itu ada yang berpagi-pagi itu untuk ganjaran, ada yang berpagi-pagi itu untuk dosa. Tergantung apa? Tergantung niatane. Nah ini ya. Maka disinilah pentingnya kita ini amalan mubah pun, kita itu disuruh untuk menata keikhlasan. Terakhir, setiap orang muslim harus mengisi usianya dengan berbagai aktivitas ibadah kepada Allah. Ya, karena umur kita ini kalau kita salah gunakan itu akan mencelakakan kita, akan menghancurkan kita. Maka ada peribahasa al-waktu kasoif. Waktu itu bagaikan pedang. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita bahas pada petang hari ini. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahirabbil alamin. Monggo. Nggih. Mundurnya, ya. Keluarnya, itu kedua-duanya diperbolehkan, ya. Pertama bisa mundur, ya, mundur, kemudian nanti di belakangnya membukakan apa? Membukakan softnya, jalan, membukakan jalannya, ya. Terus ke belakang, itu kalau begitu dalam rangka diantaranya yaitu agar kita tidak melewati di depannya orang sholat, itu nggih. Kemudian pendapat yang kedua, kita juga diperbolehkan melewati di depannya ini, karena alasannya kalau di dalam sholat berjamaah itu namanya shaf itu adalah di depan apa imam. Jadi kita melewat di apa di depan orang sholat dalam kondisi darurat tadi itu diperbolehkan, itu ya. Itu ada yang berdapat begitu. Atau yang tadi yang kedua ke belakang ini diperbolehkan juga. Ya. Ya, saya kira cukup. Alhamdulillah.